Allah dan taufiknya. Kita melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan tentang zikrul maut ini, yang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita kaji di siang tadi, ini sudah cukup banyak memberikan masukan dan peringatan kepada kita untuk kita senantiasa istiadat di yaumil ma'ad, mempersiapkan diri dengan datangnya hari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan mencermati betapa dahsyatnya yang namanya al-maut, dengan sakaratnya, kemudian juga membayangkan bagaimana akhir kesudahan kita dan beratnya. Demikian pula fitnah kubur dan juga apa yang dialami oleh orang-orang besar dan orang-orang mulia, di mana syaitan juga tiada berhentinya untuk senantiasa berusaha menggelincirkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai nafas yang terakhir. Maka kalaulah bukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sabat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keteguhan hati, sabat kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, demikian pula nanti di yaumil qiyamah atau juga di alam kubur merupakan awalul qiyamah, dan kubur merupakan awalul qiyamah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri penguburan seorang sahabat, maka beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum fas'alullaha lahu tathbit fa innahu al'an yus'al, mintakanlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk saudaramu ini, dan mohonkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan tathbit, diberikan keteguhan hatinya. Fa innahu al'an yus'al, maka sekarang dia akan ditanya. Fitnah kubur yang demikian mengerikan, yang kita semua memahami dan mengerti, walhamdulillah, dan bisa menjawabnya ketika di dunia. Namun di kubur, kalaulah bukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang senantiasa kita mohon kepada Allah, agar senantiasa diberikan sabat dan istiqamah dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula di alam kubur, sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak kisah yang terjadi di kalangan para ulama dan juga orang-orang besar, beratnya akhir kehidupan mereka. Satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan kita tahu siapa beliau, yang merupakan nasirus sunnah wa qami'ul bid'ah, seorang yang kokoh tegak di atas sunnah di saat terjadi fitnah dalam agama ini, dan seorang yang membungkam bid'ah di saat bid'ah berkuasa, seorang yang dikatakan oleh Mandah rahimahullahu ta'ala, laula Abu Bakar fi ahdi riddah wal Imam Ahmad fi ahdi fitnah lahalakad din, kalaulah bukan Imam Abu Bakar di masa riddah, di masa murtadnya manusia sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga Imam Ahmad di masa fitnah, lahalakad din, Barangkali agama ini sudah hancur dan binasa. Keteguhan hatinya seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga seorang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketegarannya menghadapi fitnah yang begitu besar, fitnah khalqul Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Juzi dalam Manaqib Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari anaknya ketika beliau sakit menjelang meninggalnya, maka kemudian beliau menutupkan kainnya ke sekujur tubuhnya. Kemudian tiba-tiba beliau bangkit, melepas kain yang menutupi badannya, kemudian sembari teriak mengatakan, "Laisa ba'd, laisa ba'd, laisa ba'd." Belum, belum, belum. Kemudian setelah beliau tenang, anaknya Abdullah rahimahullahu ta'ala yang dengan setia menunggui bapaknya mengatakan, "Wahai ayahandaku, mengapa engkau mengatakan demikian? Apa yang terjadi?" Kemudian bapaknya mengatakan, "Tidakkah engkau melihat wahai anakku?" "Tidak, wahai ayahandaku." Kemudian Imam Ahmad menceritakan kepada anaknya ini bahwasanya iblis berdiri di ujung kakinya sambil mengatakan, "Najauta minni," engkau telah selamat dariku. Maka katakan, "Belum, belum bisa selamat darimu sampai nyawa lepas dari badan ini." Masyaallah ikhwah rahimahullahu ta'ala. Maka ini kita lihat bagaimana seorang Imam Ahmad yang kita tahu demikian keteguhannya. Dan kita lihat bagaimana iblis sampai titik nafas yang terakhir senantiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian lembutnya perkataan, "Najauta minni," engkau telah selamat dariku. Bagi kita barangkali kalau tidak faham dan tidak mengilmui masalah ini dan titik dari pernyataan ini, seakan-akan merupakan rekomendasi bisa selamat dari gangguan iblis. Namun seorang yang ikhlas, yang menandarkan segalanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sadar bahasanya sedemikian lembutnya setan menggelincirkan hati manusia dengan rasa ujub sampai titik penghabisan ini. "Najauta minni," dengan perkataannya, "Najauta minni," engkau selamat dariku. Supaya apa? Supaya Imam Ahmad hatinya merasa ujub, merasa bangga. Dan di saat-saat itulah, ini kita lihat. Karena itu masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kisah yang nyata sampai kepada kita. Seorang Imam Ahmad, siapa beliau? Maka sekali lagi, kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sabat dan istiqamah dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan seperti ini terjadi. Maka nisa manakala kita senantiasa memohon dan membiasakan diri kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan merupakan wasilah untuk didengarnya doa kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan. "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ibadahnya, menjadikan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diikrarkannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Rabbuna Allah. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah. Dan untuk istiqamah ini satu hal yang berat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita tidak mengais dan menempuh jalan-jalan untuk kita bisa istiqamah, belajar, menghadiri majlis taklim, kumpul dengan orang-orang yang baik, berpaling dari hal-hal yang akan melalaikan kita, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari dari majlis-majlis yang lagu, yang akan melalaikan, dan juga menghindar dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau juga tidak akan melawan dari berbagai ejekan dan yang semisalnya dari orang-orang yang akan mengganggu kepada agama kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Istiqamah. Thumma istaqamu. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu 'alaikum 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun menghibur dan juga menjaganya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, berbahagialah, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adu, dengan surga yang kalian telah dijanjikannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian. Kami adalah penolong kalian. Janji dari Allah akan ditolong dunia dan akhirat kita kepada orang-orang istiqamah. Fil hayati dunya fil akhirah. Kemudian di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi kalian akan mendapatkan apa yang kalian senang, apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tadda'un, dan bagi kalian apa yang ada di dalamnya dari apa yang telah dijanjikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim, turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini orang-orang yang istiqamah, yang sabat di atas tuntunan dan di atas apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita senantiasa bisa istiqamah, sabat, keteguhan hati kita dalam kehidupan dunia ini, menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Karena sekali lagi di awal sudah kita singgung apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan. Khalaqul ladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini adalah untuk menguji kepada kita harta, kedudukan, istri, anak-anak, kerabat, semuanya adalah merupakan ujian. Dan manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, akan semakin tinggi juga ujian-ujian yang akan didapatkannya. Sudah suatu hal yang pasti. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yusanun. Apakah manusia itu mengira cukup untuk dia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablikum falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sampai jelas siapakah orang-orang yang jujur keimanannya, benar keimanannya, dari orang-orang yang hanya lisan saja yang mengatakannya. Karena iman sekali lagi sebagaimana katakan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukanlah hanya sekedar angan-angan dan hiasan saja. Namun iman ini ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang terpatri dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan kita. Dan ini akan jelas dan tampak kebenaran itu dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terkadang kalaulah di rumah aman-aman saja, tidak ada masalah, mungkin di pekerjaannya, dengan atasannya, dengan anak buahnya, dengan urusan-urusan bisnisnya misalkan, ujian-ujian Allah berikan. Baik ujian itu yang akan menyempitkan kita, atau kemudian akan membelalakkan mata kita, kemudian terlalaikan dengan dunia. Dan ini juga ujian. Waja'annakum bil khair wa syarri fitnah. Kami jadikan kebaikan dan keburukan itu adalah fitnah dan ujian. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dengan pekerjaannya aman-aman saja, dengan bisnis dan aktivitasnya, namun kemudian difitnah, diuji dengan istrinya atau dengan anaknya yang badung, dengan anaknya yang selalu bikin masalah. Ini merupakan ujian. Dan kita lihat para anbiya tidak ada yang jalan mulus begitu saja. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya, dengan istrinya. Maka manakala kita menelaah yang seperti ini, akan menjadikan hati kita, dan juga dalam menghadapi yang seperti ini, berbagai ujian, kita akan bisa bersikap, tidak akan kemudian kelewatan. Demikian pula dengan sakit yang kita terima. Kita lihat Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala uji. Dan ini penyakit luar dalam. Penyakit kulitnya demikian pula penyakit dalamnya. 18 tahun. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkannya dalam tafsirnya. Ketika menyebutkan, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari kisahnya Nabi Ayyub, yang Allah ulang di beberapa ayat. Di akhir surat Al-Anbiya misalkan. Wa ayyuba inna da rabbahu anni masyaniya ghur wa anta arhamur rahimi. Dan kisah Nabi Ayyub ketika mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anni masyaniya ghur, aku telah ditimpa dengan berbagai madarat ini, penyakit-penyakit ini, dan engkau adalah arhamur rahim. Tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. 18 tahun yang ahmilakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita terkadang, bukan terkadang, baru beberapa hari atau beberapa bulan saja Allah menguji kepada kita. Ini sudah subhanallah, kadang-kadang terasa sudah putus asa. Saya katakan seperti itu, saya pernah merasakan. 3 bulan tergeletak, tidak bisa apa-apa. Sholat pun juga hanya di kasur saja. Tidak bisa beraktivitas. Ketika itu teringat dengan membaca ayat ini, dan saya ambil tafsir Al-Qurtubi itu. Kemudian tanpa sadar, Akankah 18 tahun seperti Nabi Ayub alaihissalam? Ini jamaah milikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan menimpa kepada kita dari berbagai sisi. Yang hendaknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang seperti ini, dan kita lihat bagaimana para sahabat menjadi hiburan bagi kita. Para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala misalkan, bahkan menikmati dengan rasa sakitnya. Ini orang-orang besar yang tawakannya la haula wala quwata illa billah, sangat luar biasa. Dan juga para imam, para salaful ummah, seperti juga kisahnya Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, salah satu di antara imam fuqaha sab'ah fi asr tabi'i, salah satu dari 7 ulama besar di masa tabi'in di Madinah, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam bait-bait syairnya di I'lamul Muwaqqi'in, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin laysat idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah faqulhum ubaydullahi urwatu qasim sa'idun ababakr sulaimanu kharijah. 7 ulama besar. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, jika dikatakan siapakah ilmunya, siapakah orangnya yang ilmunya seperti 7 lautan ini. Riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah, riwayat mereka tidak keluar dari keilmuan. Senantiasa penuh dengan hikmah. Faqulhum, maka katakanlah mereka ini adalah Ubaidullah yang pertama, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah yang kedua Urwah, Urwah bin Zubair bin Awwal. Kemenakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anaknya Asma binti Abi Bakar. Faqulhum Ubaidullah wa Urwah Qasim. Qasim ibn Muhammad bin Bakar Siddiq. Urwah Qasim Sa'idun. Sa'id ibn Musayyib, dan ini pimpinannya. Pimpinan daripada tabi'in, kibaru tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, dan menantunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Bakr yang kelimanya Abu Bakr bin Harith bin Hisham. Kemudian yang ketujuh, keenamnya Sulaiman bin Yasar, dan yang ketujuhnya Kharijah bin Zaid bin Thabit rahimahumullah ta'ala jami'an. Kisah dari Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, ketika diundang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Syam ketika itu, maka beliau datang dengan anaknya. Sampai di sana tentunya adalah disambut dengan sukacita karena seorang alim. Kemudian tidak lama bertamu, anaknya naik kuda kemudian jatuh dan meninggal. Ujian pertama dalam keadaan Madinah Syam sekarang, saat itu kayak apa jauhnya. Kemudian tidak lama berjalan, Urwah bin Zubair merasa kakinya sakit, yang kemudian Khalifah pun memanggil tabib-tabib di sana. Dan ternyata setelah diperiksa, semua memutuskan untuk dipotong, harus diamputasi karena terkena apa yang dikatakan akilah. Ini penyakit tidak bisa memakan anggota tubuh berikutnya kalau tidak segera dipotong. Maka kemudian Para tabib ini pun mendatanginya dan menyiapkan sebagaimana sekarang mungkin ya, seperti anestesia ya, untuk membius beliau. Mau dipotong kakinya ini. Maka beliau menolak. Untuk apa ini? Agar nanti ketika dipotong itu tidak sakit, tidak terasa. Tidak usah. Singkirkan ini. Nah, terus bagaimana? Ya, potong saja. Para tabib pun bingung. Kemudian didatangkan beberapa orang. Yang maksudnya ketika mau motong ini supaya memegangi Urwah bin Zubair ini agar tidak berontak. Maka Urwah pun bertanya, untuk apa orang-orang ini? Kemudian dikatakan seperti itu. Suruh pergi saja, tidak perlu. Para tabib pun semakin bingung. Kemudian kata Urwah bin Zubair, tunggulah, aku akan menunaikan sholat. Maka di saat aku sedang sholat, potonglah kakiku. Ini kita lihat kehusuan seorang Urwah bin Zubair yang sampai dipotong kakinya dalam keadaan sholat ini tidak terasa. Ujian-ujian yang diberikan. Setelah itu, setelah dipotong, giliran khalifah yang bingung. Mau dihibur. Beliau seorang alim. Ini. Seorang ulama besar. Terus bagaimana? Tidak dihibur. Layaknya orang sakit mestinya juga dihibur. Ini. Maka kalau kemudian diingatkan, oh sabar, oh dan seterusnya, ini alim, ulama besar. Maka suatu hari khalifah kedatangan beberapa orang tamu. Kemudian di antara tamu-tamu itu ada seorang yang dari mereka juga kakinya buntung. Kemudian khalifah bertanya, kenapa kamu seperti itu? Nah, kemudian dikisahkan dengan kisah yang panjang bagaimana ujian yang didapatinya ketika sampai seperti itu. Waktu itu cerita yang panjang, banjir, kemudian semuanya apa namanya, keluarganya tidak ada yang selamat kecuali bayinya. Kemudian bayinya, ketika bayinya diselamatkan dan ditaruh di satu tempat dan dia mau menolong yang lainnya, tiba-tiba bayinya malah diseret oleh serigala. Setelah itu dikejarnya, terjatuh dan terjadi yang terjadi. Oh, ternyata. Nah, kemudian khalifah meminta untuk menceritakan kisah itu kepada Urwah bin Zubair ini untuk menghibur. Maka ini jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian demi ujian. Dan ini orang-orang besar pun juga tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Kemudian juga kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, yang juga seorang yang masuk Islam di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang tadi seorang musyrik, seorang kafir dari Persia, yang kemudian ditawan oleh kaum muslimin dan kemudian menjadi budak. Dan setelah menjadi budak tidak lama berselang, kemudian masuk Islam. Dan masuk Islam kemudian sampai menjadi seorang menghafal Al-Quran. Yang kemudian juga mendapati kasus yang sama. Selalu berjihad, selalu dengan yang mudah menjadi ulama besar. Berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu hari ketika mau berjihad, mau berangkat berjihad, tiba-tiba juga kakinya sakit dan bersama seperti kisahnya Urwah bin Zubair ini. Nah, kemudian ternyata juga terkena al-akilah tadi. Kemudian Ini juga ujian ulama-ulama besar. Sampai kemudian mau dipotong juga. Sama kasusnya. Namun kemudian Abul Ali Ar-Riyah ini meminta untuk didatangkan seorang qari, seorang penghafal Al-Quran yang bacaannya bagus. Dan dia bisa mendengarkannya. Kemudian ketika sedang khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dipotong kakinya. Ini kita lihat, mendengar bacaan Al-Quran khusyuknya. Dan ini orang-orang besar pun juga tidak lepas dari yang namanya ujian. Akankah kemudian kita merasa aman dari ujian seperti ini? Lagi juga seorang tabi'in yang dia diuji dengan istrinya. Istrinya selalu bikin masalah. Sampai orang-orang pun menganjurkan untuk menceraikannya. Ceraikan saja itu istrimu yang seperti itu. Orang seperti kamu untuk mencari yang lebih baik itu banyak yang mau. Kalau kita mungkin ya oke-oke saja. Ya. Akan segera wes buat apa kita cari yang. Namun kita lihat di sini. Yang menjadi Ibrahim pelajaran bagi kita. Dan si tabi'in ini tidak mau menceraikannya. Dan mengatakan, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala mengujiku dengan istriku ini. Boleh jadi ketika aku ganti dengan istri yang lebih baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kepadaku dengan yang lebih besar dari ini. Maka ini menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan sabar di atas ujian ini. Maka inilah orang-orang istiqamah. Dan tentunya tidak akan seperti itu kecuali dibangun di atas keilmuan. Dan juga senantiasa membiasakan diri untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kokoh dan tegar seperti ini kecuali orang-orang yang mengilmui dan juga memahami apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kenikmatan yang tiada terhingga. Karena itu orang-orang seperti inilah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita diberikan sabar dan istiqamah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan? Dalam hadisnya Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Seorang hamba yang beriman ketika sudah hampir saat-saat berpisahnya dengan dunia ini dan sudah siap menghadapi akhiratnya, maka akan turun kepadanya malaikat dari langit, biyul wujuh, yang wajahnya putih, seakan-akan di wajah mereka adalah matahari, terang, cerah. Ma'ahum kafanu min akfanil jannah, wa hanutu min hanutil jannah. Bersama mereka ini dengan membawa kain kafan dari surga dan juga minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basarih, sampai mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda rasi. Kemudian datang malakul maut sampai duduk di atas kepalanya, di sisi kepalanya, dan mengatakan, ayyatuhan nafsul tayyibah. Dalam riwayat yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah. dipanggil dengan panggilan yang indah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Panggilan-panggilan, sambutan yang hangat, panggilan yang indah, yang menyejukkan. Ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Keluarlah kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qala, maka dikatakan, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatarah man fi istaqa fa ya'khudha. Maka ruh ini pun keluar seperti tetesan-tetesan yang keluar dari mulut qirbah, dari mulut cawan, kemudian diambilnya dengan lembutnya panggilan yang indah ini. Disambutnya panggilan itu, karena panggilan-panggilan ini sudah menunjukkan panggilan kebahagiaan. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang yang kafir, nas'alullah salam al-afiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal 'abdal kafir, dalam riwayat lain, wa innal 'abdal fajir, seorang yang kafir, seorang yang durjana dan jahat ini, idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, di saat dia mau berpisah dengan dunia dan dihadapkan dengan akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Ghilazun syidad, yang kasar dan bengis. Sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam. Dan bersama mereka dengan masuhum minan nar, nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian didudukan mereka duduk di dekatnya maddal basar, dan datang malakul maut duduk di sisi kepalanya dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang kotor, jiwa yang khabith. Ukhruji ila suqti min Allahi wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya tidak mau keluar. Fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya ini kemudian menyebar di seluruh jasadnya. Kemudian diambilnya dengan paksa sebagaimana dalam ayat yang sudah kita singgung. Dipukul di wajah dan pantatnya, dipaksanya untuk keluar. Nas'alullah salaman afiyah. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas gambarkan kepada kita bagaimana akhir kesudahan seseorang. Ya, ini sangat-sangat tergantung dengan kehidupannya ketika di dunia. Dan inilah mati yang setiap manusia itu lari daripadanya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya maut yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya itu akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaib, yang maha mengetahui dengan hal-hal yang ghaib dan yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Fayunabbi'ukum, Allah akan menghabarkan kepada kalian dengan apa yang dahulu kalian kerjakan. Masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui yang tersembunyi atau juga yang terang-terangan. Maka apa yang kita sembunyikan, bahkan apa yang terbetik dalam benak kita, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahuinya. Maka hendaknya kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikap jujur inilah yang insya Allah Taala akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kedustaan ini akan menyeret kita untuk kita berbuat dosa dan tenggelam dalam kemaksiatan karena berawal dari dusta ini. Iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hati kalian dari dusta, karena dusta itu akan menyeret seseorang untuk berbuat fajir, untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Dan tentunya perbuatan dosa ini akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu jujur. Alaika bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa inna albirra yahdi ila jannah. Hendaknya kita senantiasa berusaha untuk jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita dustakan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Maka kejujuran ini akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kebaikan, kepada kebajikan, kepada amal-amal yang saleh yang lainnya. Dan ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kehidupan dunia sekali lagi hanyalah sementara saja. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ketika mengisahkan orang-orang munafik di surat Al-Ahzab, mereka lari dari peperangan. Maka dikatakan, "Qul la yanfa'ukumul firar in farartum minal maut awil qatl." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, "La yanfa'ukumul firar in farartum minal maut awil qatl." Tidak akan ada manfaatnya kalian lari jika kalian mau lari dari kematian atau dari terbunuh ini, jadi peperangan. Wa idzan la tumatta'una illa qalila. Sesungguhnya kalian tidak menikmati kecuali hanya sedikit saja. Dan kehidupan dunia adalah kenikmatan yang sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Bagaimana tidak? 1:100 ini. Dari 100 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu Wa Taala miliki, satu bagian saja yang diturunkan ke muka bumi ini. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dan juga ada di Adabul Mufrad. Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 100 rahmat. Satu bagian diturunkan ke muka bumi ini, yang satu bagian ini yataraham al-khalq. Manusia saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seorang suami mengasihi istrinya dan sebaliknya, seorang ibu mencintai kepada anaknya, binatang buas demikian, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai dikatakan hatal faras tarfau hafiraha khasyatan tusiba waladaha au kama qala alaihi salatu wassalam. Seekor kuda, sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan menimpa, mengenai kepada anaknya, adalah satu, merupakan bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di jamaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit sekali, sementara yang 99 mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia. Bagaimana yang satu bagian saja ini kita tidak bisa membayangkannya, apalagi merasakannya? Miliaran dolar misalkan. Ya. Jadi kita dengar dalam berita, dalam miliaran dolar berapa sih? Dan itu semuanya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa terkecuali. Yang kafir, yang fajir, yang muslim, yang taat, semuanya mendapatkan jatah dan bagiannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang-orang beriman dengan sifat rahimnya, wa kana bil mu'minina rahima, dengan rahmat yang mutawasilah, yang berkesinambungan, yang terus-menerus bersambung, tidak hanya di dunia saja. Sementara orang kafir, kenikmatan mereka dicukupkan hanya di dunia saja. Maka jangan heran kalau kemudian kita lihat orang-orang kafir kok sedemikian glamornya, gajinya dalam sehari, dalam seminggu sekian, dan mereka juga punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka di dunia. Allah balas kebaikan mereka dengan di dunia saja. Sampai ketika ajal sudah tiba, sudah tidak tersisa bagi mereka kecuali kekufuran. Nas'alullah salaman afiyah. Maka seperti ini akankah kemudian menjadikan kita silau dengan yang namanya dunia? Menjadikan kita terlenakan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Memahami yang seperti masya Allah menjadikan kita tawazun, menjadikan kita, apalagi hadis-hadis banyak sekali kalau kemudian kita mengkaji hadis seperti ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin banyak sekali beliau paparkan hadis-hadis masalah ini. Kita melihat bagaimana orang-orang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Abu Bakar, Umar. Kisah di suatu malam Rasulullah keluar karena lapar. Ternyata Abu Bakar dan Umar pun juga keluar. Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian keluar?" "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar. Rasulullah mengatakan, "Aku pun keluar seperti yang menyebabkan kalian itu keluar." Tiga orang besar, manusia terbaik dari umat ini. Ini kita lihat. Keluar malam karena lapar ini. Dan kisah seperti ini sangat banyak sekali. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Bangun dari tidurnya pipinya masih membekas ya. Dengan alas yang untuk beliau tidur. Melihat seperti itu nangis. Karena dibayangkan, dilihatnya bagaimana Kisra wa Kaisar. Maka mengatakan, ya Rasulullah, kami buatkan untukmu tempat tidur yang baik. Yang akan bisa menjaga tubuhmu dari melukainya ini. Ini kita lihat. Dan Rasulullah SAW pun menolaknya. Dan beliau mengatakan, tidaklah antara aku dengan dunia kecuali seperti seorang yang hanya bernaung saja dengan kudanya dan kemudian hanya lewat begitu saja. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu bagian ini jangan kita sia-siakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita dengan ketaatan, dengan sunnah, dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepada kita, ini adalah rahmat Allah yang tidak bisa diukur dengan apapun untuk kita mensyukurinya. Kenikmatan yang sangat indah. Dan ini kenikmatan yang hakiki yang insyaallah taala akan melanggengkan kita, mengekalkan kita, dan akan menjadikan terus menerus kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan wa idzan la tumatta'una illa qalilan. Kenikmatan yang hanya sedikit saja. Kemudian masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kepada kita dan habarkan kepada kita. Maka seorang mukmin yang senantiasa istiqamah menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bahagia ketika menyambut kematian. Ketika menyambut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan bahagia karena tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang dirindukannya untuk segera bisa bertemu dengan kekasihnya. Tentunya itu yang kita rindukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk bisa melihat wajahnya yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanadnya kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Wasanadi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ahabba Allah liqa'ah, maka Allah Subhanahu wa taala cinta untuk bertemu dengannya. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci untuk bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ini, kemudian mengatakan, "Inna lanakrahul maut." Kami semuanya benci dengan yang namanya kematian. Siapa yang suka dengan kematian? Tabiatnya manusia akan lari dari kematian. Ini tabiat manusia. Dan ini ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inna lanakrahul maut. Kami itu benci dengan kematian. Jujur. Dan memang seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya apakah kami termasuk dari itu? Ketika benci untuk mati, berarti benci bertemu dengan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab, "Laisa kadzalik," bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian beliau mengatakan, "Walakinnal mu'min idza hadarahul maut بشر برضوان الله وكرماته فليس شيء أحب إليه بما أمام مما أمامه." Namun seorang mukmin ketika maut menghadirinya, maut mendatanginya, maka diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. Tentunya tidak ada sesuatu yang lebih disukainya. Tidak ada sesuatu yang lebih disenanginya. Kecuali apa yang ada di hadapannya ini. Ketika dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mulia. Panggilan-panggilan yang menyejukkan. Panggilan-panggilan yang terdengar indah. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةِ. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Fa'ahabba liqa Allah, maka dia pun akan cinta, senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabba Allahu liqa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun senang untuk bertemu dengannya. Namun sebaliknya seorang kafir, wa innal kafira idza hadarahu, ketika maut mendatanginya, بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ, maka diberi kabar gembira dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Ini kalimat bisyarah dalam masalah siksa adalah untuk membalikkan dan menghinakan kepada mereka. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ. Dan tidak ada sesuatu yang paling dibencinya dari apa yang ada di hadapannya. Maka dia benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun benci untuk bertemu dengannya. Maka masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena inilah sebagaimana diriwayatkan, seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang beriman, tatkala ditandu dan digotong diantar ke kuburannya, maka meminta kepada pengantarnya untuk disegerakan. Ayo cepat. Qaddimuni, qaddimuni. Segerakanlah aku, segerakanlah aku. Karena merindukan dengan kenikmatan yang lebih baik dari apa yang dirasakannya ketika di dunia. Sebaliknya seorang hamba yang kafir, seorang manusia yang durjana, maka kecelakaan dan kerugian yang akan didapatkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari yang juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal 'ala a'naqihim." Ketika jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang, ditandu di pundak-pundak mereka, maka jika jenazah itu salihah, jika jenazah ini jenazah yang baik, maka jenazah ini akan mengatakan, qaddimuni, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Namun kalau jika sebaliknya, maka dia akan mengatakan, ya wailah, aina idhabuna biha, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan. Semua bisa mendengar teriakan si jenazah ini kecuali manusia. Didengar teriakannya ini oleh semua makhluk kecuali manusia. Walau sami'al insan la fa'iq. Kalau didengar oleh manusia, pasti akan pingsan. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka seperti inilah yang Rasulullah SAW habarkan. Tambah gimana keadaan dua manusia yang berbeda, namun semuanya pasti masing-masing akan menemuinya dengan yang namanya ilmu. Namun seorang hamba yang saleh, bagaimana kemudian bisa merasakan dan mencintai dengan kematian ini? Karena di awal dipanggil dengan panggilan-panggilan yang indah, panggilan-panggilan yang menyejukkan matanya, panggilan-panggilan yang terdengar di telinga, demikian indahnya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahasanya dikatakan, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam di saat sakitnya yang menjelang meninggalnya, maka beliau mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di surat An-Nisa ini, sesuai di surat An-Nisa. Dan ini yang tentunya kita senantiasa mohon dan minta kepada Allah dalam setiap rakaat kita, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Dari jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ketika didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, membacakan ayat ini, qalat, kata Aisyah, qadhanantu annahu khayyara yawma idzin. Saya mengira bahasanya ketika itu beliau sedang memilih. Maka ternyata setelah itu kemudian beliau mengatakan ar-rafiqul a'la. Oh, ternyata beliau memilih ini, yani meninggalkan kita. Dan ini disadari oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, seorang hamba yang saleh, yang senantiasa dalam setiap kehidupannya, dalam kehidupannya senantiasa sejalan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sabar, istiqamah, sabar, senantiasa dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itulah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam kebahagiaan, dalam ketenangan hatinya. Namun sebaliknya orang yang kafir, apalagi yang mufrid, yang kelewatan, tentunya mereka adalah kelewatan dalam dunianya. Maka di saat datang kematian ini, mereka memohon untuk bisa kembali. Namun sekali lagi, ajal sudah ditentukan. Dan tidak ada hilah, tidak ada jalan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabb irji'un, sampai ketika maut mendatangi salah seorang dari mereka, orang-orang kafir ini, maka mengatakan rabb irji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu shaliha fima tarak, barangkali aku akan bisa beramal dengan amalan yang saleh yang telah aku tinggalkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, alam kubur, sampai tiba hari mereka dibangkitkan. Nas'alullah salaman afiyah. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali, di mana juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa anzirin nasa yawma yatihimul maut, yawma yatihimul azabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan wa andirin nas, berikan peringatan kepada manusia. Yauma yatihimul azab, di hari ketika siksaan Allah itu datang kepada mereka. Fayaqulul ladina zalamu, maka orang-orang yang zalim akan mengatakan, rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dalam waktu yang dekat saja, sebentar saja. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, kami akan mengabulkan, kami akan memenuhi ajakanmu, kami akan memenuhi panggilan-panggilanmu ya Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Awalam takunu aqsamtu min qabl ma lakum min zawal. Sudah ada jatah, sudah diberi kesempatan sebelumnya ini, namun kemudian disia-siakan ini. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu, ini di akhir surat Al-Anbiya. Kamu tinggal di tempat tinggal orang-orang yang zalim, dan kamu lihat, kamu tahu bagaimana mereka ini. Pelajaran-pelajaran Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nas'alullah salaman afiyah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka diperingatan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali, bagaimana orang-orang yang penyesalan sudah tidak ada lagi. Demikian pula apalagi nanti Ini baru ketika menjelang ajal tiba. Dan bagaimana nanti di yaumil qiyamah, di alam kubur, kemudian di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Nas'alullah as-salam al-afiyah wa nas'alullah as-sabah. Jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita kemudian spekulasi. Namanya agama ini bukan untuk main-main. Untuk kita uji coba. Ikut kelompok inilah. Besok ganti lagi. Besok juga ganti lagi dan seterusnya. Tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah banyak mengingatkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang bebek kepada pimpinan-pimpinannya ini. Orang-orang yang sesat, bagaimana nanti di yaumil qiyamah mereka akan saling berseteru satu dengan yang lainnya. Mereka akan saling menyalahi, melaknati bahkan satu dengan yang lainnya. Intabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'aw al-'adzaaba wa taqatta'a bihim al-asbaab. Intabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari yang mengikutinya. Sudah enggak ada hubungan lagi, tidak ada hubungan lagi. Maka orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang bebek, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang taklid ini mengatakan lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Seandainya ini sudah lau, sudah tidak ada bermanfaat lagi. Kalau kami masih diberikan kesempatan, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Namun ini sebenarnya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Demikian pula di surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dengan sangat diulang-ulang di banyak ayat, mengingatkan dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Dalam kita beragama, kepada siapa kita mengikuti? Akankah kemudian kita bebek kepada perkataan seseorang? Ataukah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menjadi sandaran kita? Maka ini juga mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya, khususnya dari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan mengatasnamakan agama, sementara itu merupakan taklid yang buta. Maka ini akan terjadi yang seperti ini nanti di yaumil qiyamah. Akan saling melaknati satu dengan yang lainnya. Wa qala alladziina istakbaru. Orang-orang yang pembesar-pembesar mereka akan berlepas diri. Orang-orang lemah yang mengikutinya ini pun juga akan menuntut. Seperti juga di surat Ibrahim, orang-orang yang lemah mengatakan inna kunna lakum tabaan, kami dahulu mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai. Apakah kalian bisa mencukupkan darah sedikit saja dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ini? Apa jawabnya? Qalu law hadana Allah lahadainakum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kami, berikan hidayah kepada kami, kami juga akan berikan petunjuk kepada kalian. Sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sekarang sama saja. Mau kita sabar, mau teriak, mau ngomel, mau apa, sudah. Ma lana min mahis, sudah tidak ada jalan lagi. Ayo rasakan bareng-bareng. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ini orang-orang yang mufrid. Orang-orang yang kelewatan menjadikan dunia, menjadikan agama sebagai permainan. Maka walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan kita dengan prinsip dan manhaj ahlus sunnah wal jama'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu memberikan sabar dan istiqamah. yang dengan ini kita bisa melihat kebenaran adalah kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita untuk bisa mengikutinya, diberikan sabar. Dan dengan ini pula kita bisa tampak jelas di hadapan kita yang batil adalah batil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita untuk bisa menjauh dan menghindar daripadanya. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang bisa memandang kebenaran yang hakiki dan kebatilan yang sebenarnya. Ketika mengembalikan pemahaman agama ini kepada generasi pertama dari umat ini, alhamdulillah, maka sedemikian tampak jelas kerusakan-kerusakan. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan penduduk bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebanyakan manusia itu mengajak kepada kesesatan. Aktsara man fil ardi yudilluk. Kebanyakan orang yang di muka bumi ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini qillah qalilah, nisbah yang sangat sedikit sekali, persentase yang sangat sedikit sekali. Ini kabula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat kesyirikan. Artinya juga sedemikian sedikitnya orang yang bersih. Sedemikian sedikitnya orang yang keimanannya itu bersih. Tidak terkotori dengan kesyirikan ini. Dikatakan kebanyakan yang beriman itu berbuat kesyirikan. Ini dikatakan kebanyakan berarti apa? Yang murni, yang bersih ini yang sedikit saja. Sunnatullahi ala rasulullah. Maka alhamdulillah ini kenikmatan sekali lagi, kenikmatan yang dengan ini akan bisa memandang kepada kita, menjadikan kehidupan kita itu lebih tawazun, lebih seimbang dan terkendali, dan juga lebih menyemangatkan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh dalam kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan itu kepada kita sebelum datangnya penyesalan. Sebelum hilangnya kesempatan ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara idhuqifu 'alan nar." Dan seandainya engkau melihat tatkala mereka dihadapkan pada neraka, berdiri di hadapan neraka. Faqalu ya laitana nurad wa la nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka mengatakan, seandainya kami bisa kembali, saat kami tidak akan mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menjadi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl taksi min rabbihim. Tertelungkupkan, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menundukkan kepala mereka dan merengek-rengek mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farjina. Rabbana absorna, ya Allah jadikan mereka bisa melihat. Mereka buta. Karena apa? Di dunia membutakan mata mereka atau membutakan hati mereka dari menelaah kepada kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yawma tunsa. Demikianlah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan engkau lalaikan. Maka hari ini engkau lalaikan, engkau dilalaikan. Merengek, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami. Na'mal salihan, kami akan beramal dengan amalan yang salih, kami yakin. Namun rengean ini tidak lagi bermanfaat. rintihan dan permohonan ini tidak lagi bermanfaat. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali penyesalan mereka. Dari keadaan orang-orang yang mufrid ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang ketika menjelang matinya ini dari orang-orang kafir, orang-orang mufrid, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Jadi orang-orang kafir ini ketika mereka mufrid melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di mana sebelumnya mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu akhir kesudahan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya telah jelas dan gamblang bagi kita bagaimana perbedaan keadaan orang yang meninggal dari kalangan kaum mukminin dan orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim ini. Tentunya bagaimana caranya meninggal sudah berbeda. Dan demikian pula di saat akhir kesudahan mereka tentunya adalah sangat berbeda. Orang-orang mukmin di akhir kesudahannya dikatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka dalam kedudukan yang aman, nyaman, sejahtera, dalam penuh kebahagiaan. Fi jannati wa uyun. Di taman-taman di surga dan juga mata air-mata air. Yalbasuna min sundis wa istabrak. Mereka memakai kain-kain, baju-baju min sundus wa istabrak, dari sutra. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Maka tentunya adalah kenikmatan yang sangat besar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita. 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Akankah kemudian kita lalaikan hanya karena sebagian kecil dari satu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita lalaikan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Maka ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah keadaan yang demikian berbeda antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Demikian pula di dunia dan di akhirat pun juga akan berbeda. Karena itulah, sementara orang-orang kafir ketika di dunia pun juga disikapinya berbeda. Di mana mereka dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Dan orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah. Mereka-mereka ini bagi mereka adalah laknat Allah Subhanahu wa taala wal malaikati wan nasi ajmain. Mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. La yuqaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Tidak bisa diringankan sedikit pun dari siksaan yang mereka terima. Wa lahum yunzarun, dan mereka tidak akan dipandang, tidak akan diperhatikan sama sekali. Nasallallahu salaman afiyah. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala melihat yang seperti ini dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi pembela, tidak ada lagi pengacara-pengacara yang handal katanya, yang bisa memenangkan perkaranya, bisa meloloskannya dari gelapnya penjara. Namun di saat itu tidak ada lagi. Di hari persidangan Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al wahidil qahhar. hari diganti ketika bumi ini diganti dengan bumi yang bukan kita pijak sekarang ini. Demikian pula langit. Wa barazulillahil wahidil qahhar. Mereka dihadapkan dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat ringan ketika seseorang itu menghadapi persidangan di dunia untuk mempertanggungjawabkan dari kesalahan yang dilakukannya. Manakala dengan itu kemudian akan terbebas dan terampuni, dimaafkan, dihalalkan dari kesalahannya ini, maka adalah sangat ringan dibandingkan dengan gelapnya neraka, dengan pedihnya hukuman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketika itu tidak ada lagi pembela. Ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, abadan wa farda. In kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abada. Semua yang di langit dan bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa atur rahmani abada, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Tidak ada lagi penguasa. Tidak ada lagi orang yang berkuasa, tidak ada lagi para raja, tidak ada lagi, dan tidak ada lagi orang-orang yang bisa memaksakan kehendak kekuasaan. Tidak ada lagi bermanfaat. Saat itu semuanya akan datang kepada Allah abadan wa farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua di hari kiamat akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Tidak ada lagi ada kaligis. Tidak ada lagi Adnan Buyung Nasution yang katanya adalah para pengacara-pengacara handal, ya. Tidak ada lagi itu semuanya. Yang datang, yang membelanya adalah amal perbuatannya ketika di dunia. Fa in khairan fa khairun. Jika itu kebaikan, maka kebaikan yang akan didapatkannya. Fa in syarran fa syarrun, fala yulmanna illa nafsah. Jika keburukan, maka keburukan yang akan didapatkannya dan tidak akan bisa mencela kecuali dirinya sendiri. Maka mengingat yang seperti ini sangat ringan sekali. Tidak perlu kemudian ribut-ribut seperti sekarang yang terjadi. Hukuman qisas, biadab, kejam dan seterusnya. Sementara Quran mengatakan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan. Inna fil qisasi hayat. Dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang mau mikir. Bagaimana tidak menjadikan kehidupan ketika seseorang dikisah di depan orang banyak. Orang akan mikir. Mau berbuat, mau membunuh, mau berbuat. Ini akan mikir. Kalau nanti saya dibegitukan, kalau nanti saya berbuat ini akan begitu. Akan. Namun demikian, manakala itu adalah merupakan satu ketentuan. Yang itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan terbebas dari jerat dosa yang dilakukannya, adalah sangat ringan sekali. Kita ingat banyak riwayat dari para sahabat dan juga sahabiyah. Kisahnya Fatimiyah. Kisahnya Ma'in. Kisahnya seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya kalau dirinya telah berzina, sementara dia sudah bersuami, sudah berkeluarga. Tentunya tahu akan akibat yang harus didapatkannya dari hukuman ini, dirajam. Maka ini seorang wanita yang bertaubat dengan taubat yang nasuh, yang benar-benar taubat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dosanya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tunggu sampai datang kejelasan apakah engkau hamil atau tidak. Kemudian ternyata hamil. Kemudian datang kepada Rasulullah hamil. Rasulullah mengatakan tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan pun si wanita ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sudah siap untuk dihukum. Rasulullah pun mengatakan tunggu. Susui sampai 2 tahun dengan sempurna. Dan setelah 2 tahun dengan sempurna, datang dengan anaknya yang di tangannya ada sepotong roti dituntunnya. Pemandangan yang subhanallah ini mengharukan sekali. Si wanita ini datang siap untuk dihukum. Kemudian anaknya diambil oleh Rasulullah dan diberikan kepada salah seorang sahabat dan untuk diasuhnya. Kemudian diberikan hukuman kepada si wanita ini. Namun wanita ini sadar dan mengerti dengan apa yang dibalik dari hukum rajam ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Yang dengan itu kemudian terbebas dari jerat siksaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Maka inilah orang-orang beriman berpikir dengan pikiran yang ilmiah, didasarkan kepada tuntunan, tidak dengan hawa nafsu dan perasaannya. Dan ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyanyiakan kepada seorang anak dari hasil perzinaan. Karena hasil perzinaan ini pun juga seorang anak tidak punya dosa. Tetap juga untuk diasuh. Disusui dengan sempurna sampai kemudian diperintahkan untuk diasuh oleh salah seorang sahabat. Dipelihara dengan baik. Mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Dan ini Islam yang menjadikan kehidupan dengan ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala seperti ini tidak bisa. Dengan seperti ini kita tidak akan kemudian berbicara dengan kasus dan peristiwa yang ada di hadapan kita, berbicara dengan perasaan dan emosi kita. Namun kembalikan semuanya kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Inna fil qisasi hayat. Sesungguhnya dalam qisas itu akan ada kehidupan. Ketenteraman akan muncul karena seseorang akan menghargai nyawa, menghargai harga diri orang dan juga tidak akan melukainya. Dan inilah Islam yang mengangkat harkat dan martabat manusia dengan ditegakkannya syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang beriman. Orang-orang yang faham akan bisa memahami dengan baik akan apa yang terjadi dalam kehidupannya ini. Dan kemudian tidak akan berbicara dengan serambangan, gegabah. Apalagi kemudian kita lihat dengan apa yang terjadi di negeri ini. La haula wala quwata illa billah. Maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membukakan kepada kita pintu hidayah, dikenalkan kepada kita untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah, indahnya syariat Islam, indahnya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan sebegitu menenteramkannya, maka subhanallah sekali lagi ini tidak bisa diukur. Kita bisa bersikap bagaimana ketika kita mau bermuamalah dan mau beraktivitas. Semuanya didasarkan kepada koridor dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak karena kepentingan, juga bukan karena kebutuhan, juga bukan karena hajat, apalagi juga karena tendensi dan juga sebab-sebab yang lainnya. Tapi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja pun juga senantiasa dalam koridor digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari maisyahnya sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai kepala instansi dan semisalnya, kepala perusahaan dan semisalnya, semuanya akan dijalaninya sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana sebagai seorang karyawan juga demikian. Di rumahnya, di pasarnya, di bisnisnya, di berbagai aktivitas dan interaksinya dengan manusia akan senantiasa dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sabar dan istiqamah. Insyaallah taala kita lanjutkan badan maghrib nilai taala. Wallahu taala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan husnul istima'.